serta mereka menyatakan permusuhan terhadap sebagian besar sahabat, khususnya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan cuma memiliki sikap bermusuhan ya, tapi mereka sebenarnya mengkafirkan mayoritas sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jamaah sekalian pernah punya kitab ini ya, atau buku saku ini ya, yang dari MUI ya, walaupun masih ada logo halalnya ya. Ya, ini kita bagikan tahun 2014. Total yang pernah ulun bagikan 10.000. Insyaallah pian dapat ya. Kalau enggak dapat pian kemana aja ya. Ini logo MUI-nya masih yang lama, jadi belum diganti ya. Lagi viral ya. Nanti kita juga bikin logo halal ya, versi Masjid Imam Syafi'i ya. Tasarah sudah wahin ini ya, mauk benar. Oke. Pada poin yang kedua, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, yakni hasil riset tim dari MUI, mereka hanya membahas 5 perkara prinsip dari penyimpangan Syiah, tapi ini yang besar-besar. Yang pertama, penyimpangan faham tentang originalitas Al-Qur'an, karena bagi mereka Al-Qur'an yang kita atau yang ada di tangan rata-rata kaum muslimin itu belum lengkap. Hanya sepertiganya saja. Jadi Anda enggak usah sok-sokan, sudah khatam sudah Al-Qur'an, hanya sepertiga, tahulah pian. Ini masih ada lagi 2/3-nya disimpaninya. Aduh, ini pian cukup banyak ini mau nisfu Sya'banan atau gimana? Kita kajian ya. Kalau pianan ke masjid ini benisfuan kada aja. Kita kajian rutin ini ya. Penyimpangan mereka tentang faham tentang originalitas Al-Qur'an, dan bagi mereka Al-Qur'an yang kita pegang sekarang belum lengkap. 2/3-nya masih disimpan oleh imam mereka yang nanti akan keluar di akhir zaman, sekarang masih sembunyi. Bayangin, menyembunyikan 2/3 kebenaran padahal udah mau kiamat ya. Aduh, keluarnya kapan kita enggak tahu. Artinya kalau dia memegang firman Allah, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin membutuhkannya sekarang. Ya, kali aja ada ayat tentang enggak boleh merubah logo MUI, kan bisa aja kan, kita enggak tahu ya. Belum apa-apa udah ngelantur saya. Belum minum kayaknya. Ini apa nih? Air putih apa kopi nih? Kopi Gajah dong. Iklan nih kopi Gajah. Kopi itu identik sama luwak ya, dirubah sama dia jadi gajah ya. 2, penyimpangan faham tentang Ahlul Bait Rasulullah SAW dan mengkafirkan sahabat Nabi. Ini yang kita akan baca sedikit dari perkataan imam mereka Al-Kulaini. 3, penyimpangan faham Syiah mengkafirkan umat Islam. Jadi pian semua ini kafir sebenarnya, bagi orang-orang Syiah halal darahnya untuk mereka bunuh Ahlus Sunnah ini. Cuman mereka ya menanti waktu yang tepat ya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, membunuh Ahlus Sunnah itu berpahala bagi mereka. Tapi tentunya bukan yakni kroco-kroco kayak kita gitu ya. Mungkin ulamanya, pentolannya. Dulu tahun 2014, ulun sama Ustaz Hasbi hafizhahullah taala dan juga total 14 ustaz yang dipilih dari Indonesia, kita ikut daurah penataran khusus untuk counter Syiah, tapi kita ke pusatnya langsung ya. Artinya ke pusat master-masternya, ada di Kuwait. Waktu itu direncanakan acara daurahnya yakni di hotel tertentu. Sepertinya hotelnya milik orang Jawa ya. Iya, Hotel Marioto. Orang Jawa kayaknya itu. Luar biasa, orang Jawa punya hotel sampai ke sana ya. Hotel Marioto ya. Itu ketika disebutkan mereka mendengarkan bahwasanya ada Syekh Uthman Al-Khamis di antara pengisi daurah kami, ancaman pembunuhan keluar. Akhirnya tempat daurah kita dipindah. Iya, dan waktu itu 3 pekan daurahnya, subhanallah. Jadi di antara masyayikh yang menyampaikan materi itu ada khusus satu syekh memaparkan tentang bagaimana bahwasanya Syiah punya ahlu hadis. Jadi mereka punya orang-orang yang ahli di bidang hadis. Bayangin. Tapi tidak bermanfaat untuk mereka ilmu tersebut. Ilmu yang mereka miliki menggiring mereka untuk memuaskan hawa nafsu. Ulun punya kitabnya Al-Kulaini di rumah. Punya. Satu rak panjang punya dia semua. Tangan ulun enggak cukup untuk memegang. Berjilid-jilid kitabnya. Ada bagian akidahnya, ada bagian fikihnya, ada bagian tafsirnya. Kayak kita-kita juga. Cuman semua isinya kesesatan. Kalau bukan orang yang cerdas, enggak bakal bisa bikin karangan kayak gitu. Tapi subhanallah, kecerdasan yang digunakan tidak pada tempatnya. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, penyimpangan faham tentang kedudukan imam Syiah. Kalau ini sebenarnya, kalau versi Ustaz Fadil Firanda, kalau ingin membantah orang-orang Syiah, poin ini harusnya yang paling dikedepankan. Karena yang ada di Indonesia itu Syiah Imamiyah, 12 imam. Artinya pondasi keimaman itu kita hancurkan, semua prinsip mereka akan hancur. Ini paling pondasi sebenarnya. Dan yang terakhir, penyimpangan faham tentang hukum nikah mut'ah. Jadi banyak penyimpangan mereka dalam bab-bab yang lain, tapi lima ini yang menjadi fokus, yakni tim dari Majelis Ulama Indonesia. Lalu sebutkan contoh di sini bagaimana perkataan mereka tentang mengkafirkan sahabat. Jadi bukan memusuhi, tapi mengkafirkan. Ulama Syiah Al-Kulaini mengatakan bahwa seluruh sahabat itu murtad setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kecuali tiga orang. Dia harus kecualikan para sahabat itu, enggak bisa mereka pukul rata semua, supaya mereka juga punya pendalilan untuk agama atau sekte yang mereka fahami bersandar kepada seorang sahabat. Jadi mereka enggak bisa kafirkan semua. Karena mau tidak mau, semua kita ini ketika kita memuliakan, menghormati, mencintai para sahabat, karena jasa mereka lah semua kita sekarang tahu Islam. Kalau dipukul rata semuanya kafir, enggak mungkin. Harus ada yang dikecualikan. Kecuali Al-Miqdad bin Al-Aswad, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Jadi semua sahabat itu murtad, kata orang-orang Syiah, khususnya Al-Kulaini. Kitab Al-Kulaini ini, kalau di kita itu kayak Sahih Bukhari levelnya, setelah Al-Quran. Jadi semua, kata beliau, semua sahabat itu murtad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kecuali tiga orang ini saja. Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan juga Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Kemudian, sementara Al-Iyashi dalam tafsirnya, saya juga punya ini tafsirnya, lengkap saya, ada seorang jamaah kita yang belikan semua kitab-kitab rujukan orang Syiah. Dan Al-Majlisi dalam Bihar Al-Anwar menyatakan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW karena telah diracun oleh Aisyah dan Hafsah. Bayangin. Subhanallah. Kita tahu ya, sesaat sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal itu, atau di hari-hari akhir sebelum Nabi Muhammad meninggal itu, Aisyah tahu Nabi Muhammad itu orang yang suka bersiwak. Okay? Beliau sedang di kamar bersama Nabi Muhammad SAW. Kala itu saudaranya Aisyah radhiyallahu anha masuk dalam ruangan dan dia bawa siwak. Nabi Muhammad sudah ngincer, Nabi Muhammad suka sama siwak. Beliau suka kebersihan. Beliau yakni di setiap waktu bersiwak, subhanallah. Untuk kebersihan gigi, untuk kebersihan juga bau mulut. Karena ada zat tertentu pada siwak tersebut yang membuat mulut tidak bau. Aisyah faham akan hal tersebut. Kata Aisyah, mau saya ambilkan untukmu wahai Rasul. Nabi Muhammad hanya memberikan kode. Iya, karena adiknya Aisyah ini masih sangat kecil. Dia cuma bawa siwak aja. Pastilah kemudian kalau diambil gak apa-apa gitu. Kecuali adiknya bawa gasing. Itu saya tuh kalau bawa gasing Anda ambil nangis dia. Apalagi sama alat-alatnya itu ya. Ini apa ya? Masa sudah ada gasing zaman Nabi Muhammad ya? Tak tanya begitu Aisyah berusaha untuk mengambilnya. Abdullah disebutkan, itu mempertahankan siwaknya. Wah, bunuh dunia. Tapi sampai kemudian yakni dia berusaha. Nah, Aisyah radhiyallahu anha kemudian menawarkan pada Nabi Muhammad SAW untuk melembutkan ujungnya. Ini versi saya saja ya. Artinya bisa jadi kejadian inilah yang membuat mereka berkata seperti ini. Aisyah kemudian mengatakan, mau aku lembutkan wahai Rasul ujungnya biar jadi seperti kuas. Ya, kata Nabi Muhammad. Dan beliau gigit ujungnya. Selesai, diberikan pada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menggunakannya. Bercampur liur Aisyah radhiyallahu anha dan juga Nabi Muhammad SAW. Mungkin loh ya. Karena itu di hari-hari akhir Nabi Muhammad yakni mau meninggal dan itu di kamar. Hingga kemudian bisa jadi keluar pernyataan ini. Bahwasanya yakni Nabi Muhammad itu diracun oleh Aisyah. Tentu yang mustahil ya. Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau manusia, beliau sakit sallallahu alaihi wasallam. Betul bahwasanya di antara yakni sebab sakit beliau disebutkan oleh sebagian para ulama adalah bekas racun yang pernah beliau makan dari daging kambing yang diberikan oleh orang Yahudi itu. Betul. Tapi Nabi Muhammad kala itu tentunya tidak mati, tapi sangat manusiawi, lawang yang dimakan racun kok. Mesti ada imbasnya pada tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kala itu beliau tidak mati, sebagian sahabat yang ikut makan bersama mati racun. Jadi sekeji ini perkataan orang-orang Syiah, khususnya apalagi kepada Aisyah, karena mereka spesifik bukan lagi mengkafirkan Aisyah. Mereka mengatakan Aisyah di api neraka, bahkan di perayaan-perayaan mereka. Dan mereka, kalau sebagian mereka pakai bandana gitu ya, bandananya itu ada tulisan yakni apa, Aisyah finnar. Aisyah itu di neraka, subhanallah. Jamaah, seorang wanita kemudian dia menjadi istri Nabi Muhammad SAW, itu sudah cukup untuk jadi bukti ini wanita terbaik di dunia, yang paling layak untuk mendampingi manusia paling mulia di dunia. Sudah cukup. Perempuan menjadi istri Nabi Muhammad SAW itu sudah cukup menjadi dalil ini perempuan paling pas untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW. Dan Aisyah radhiyallahu anha ini satu-satunya istri yang wahyu tetap turun pada Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad di dalam selimut bersamanya. Artinya di mana istri-istri beliau yang lain, ketika beliau ada jadwal di istri yang lain, wahyu pengen turun enggak turun. Tapi walau sama Aisyah, Jibril tetap menurunkan firman-Nya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya istri yang datang dengan wahyu itu Aisyah. Bahwasanya ini Muhammad istrimu dunia akhirat, ini perempuannya. Makanya kali itu Nabi Muhammad langsung mencari beliau, mendatangi Abu Bakar As-Siddiq untuk bahasa kita sekarang mungkin kasarnya itu membooking. Ini sudah biasa dalam yakni kebiasaan orang Arab. Di kita gini kadang-kadang kayak itu jual. Ditampahnya anak orang. Kenamun ganal gisan anak ulun lajar. Biasa, itu perkara biasa. Di Arab apalagi. Nabi Muhammad ingin melakukan itu kepada Abu Bakar As-Siddiq karena ini anaknya Abu Bakar. Tak taunya kata Abu Bakar, gak bisa. Sudah ditampahi orangnya. Nah, tapi ini wahyu Allah Subhanahu wa taala pasti benar. Beberapa hari berlalu Abu Bakar As-Siddiq mendapati calon besannya dan calon menantunya mabuk-mabukan. Wah, udah dia cancel. Abu Bakar As-Siddiq di zaman sebelum datang Islam bahkan beliau tidak pernah minum minuman keras, beliau tidak pernah menyembah berhala. Makanya kata Nabi Muhammad, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, dialah orang yang terbaik di masa Islam. Itu maksudnya Abu Bakar. Saking Allah Subhanahu wa taala menjaga juga yakni akhlaknya, perilakunya bahkan sebelum datangnya Islam. Allah menjaganya. Makanya dia orang terbaik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikafirin sama Syiah, bayangin. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, keutamaan Umar bin Khattab terlalu banyak di hadis yang terpisah loh ya, khusus untuk mereka berdua. Bahkan kata Nabi Muhammad, ittabi'u hadzaini rajulain, ikutilah dua orang laki-laki ini, dengan mengisyaratkan Abu Bakar dan Umar di samping beliau. Sampai Nabi Muhammad nyuruh ikuti dua orang ini. Bahkan untuk Umar bin Khattab, laukana ba'di nabi, di riwayat yang lain, laukana ba'di rasul lakana Umar. kalau setelahku itu ada nabi, di riwayat yang lain, kalau setelahku itu ada rasul bahkan. Artinya level lebih tinggi daripada nabi. Umarlah orangnya, bayangin. Tapi aku penutup para nabi dan rasul. Kemudian diantaranya juga adalah, dalam bab sebagai bentuk takarrub mendekatkan diri kepada Allah. Tidak sedikit kitab Syiah yang mengemas pelaknatan sahabat dalam bentuk doa. Salah satunya adalah doa dua berhala Quraisy, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab Al-Misbah yang ditulis oleh Syekh Al-Kaf'ami, doa yang ditujukan melaknat Abu Bakar dan Umar ini diyakini memiliki derajat yang tinggi dan merupakan zikir yang paling yang mulia. Bahkan disebutkan pahalanya jika dibaca saat sujud syukur untuk melaknat Abu Bakar dan Umar, seperti para pemanah yang menyertai Nabi Muhammad ketika perang Badar. Sakarepmu ya. Sakahandak nyawa yang menulis ini. Uhud dan Hunain dengan 1 juta anak panah, bayangin. Ini agama hayalan ya. Sakandaknya ya, namanya juga karangan ya. Mengarang bebas orang-orang Syiah ini. Subhanallah. Jadi di sujud syukur, bahkan di sholat, akan mendapatkan keutamaan kalau melaknat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Subhanallah. Jadi bertentangan sekali dengan prinsip aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan bahas nanti di akhir. Sedikit ya. Insya Allah pian semua juga sudah punya buku ini ya. Ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan sebagian penganutnya. Udah punya Pak? Yang belum punya siapa? Wah, beli Pak. Sedikit tadi, saya pengen beliin. Angkat lagi Pak. Sedikit tadi. Oh, tambah banyak. Gak apa-apa, angkat tangan. Saya pengen tahu dulu siapa yang belum punya. Ini Anda baca buku ini, Anda jadi orang jadi pinter. Wah banyak ya. Banyak ya. Enggak, biar donaturnya lihat. Mungkin donaturnya sedang hadir. Ah, yes. Angkat lagi Pak, saya pengen tahu. Banyak ya. Waduh. 300 ya Allah. Banyak Pak. Tadi yang pertama mungkin 5 doang loh di situ loh. Iya. Kenapa jadi lebih banyak? Mudah-mudahan ya nanti ada berkah Ramadan ya. Saya tandain pian tadi ya. Jadi ini di antara karangan Ustaz Al-Fadhil Firanda. Dan iya, jadi dulu cetakannya pakai sampul biasa, sekarang jadi hardcover keras bagus. Ajaran mazhab Imam Syafi'i ini siapa saja yang kemudian mengatakan dia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, harusnya dia seperti ini prinsipnya. 22 pembahasan di sini. 1, disyariatkannya jenggot. Yang sok-sokan enggak ikut Imam Syafi'i, jenggotnya barasih, dustainya. Disyariatkannya cadar. Haramnya musik. Haramnya rokok. Tercelanya fanatik mazhab. Bayangin, beliau bahas nih, tercelanya fanatik. Bermazhab itu tidak wajib tapi boleh. Dia membantu Anda untuk memahami firman dan sabda. Tapi kalau Anda fanatik, Anda salah. Apalagi Anda fanatik, saya pengikut Imam Syafi'i. Anda masih kemudian, wah, main suling. Ini apa nih? Oh, drum ya? Oke. Larangan mengagungkan kuburan. Hayu kamu. Bid'ahnya ritual tahlilan. Hayu kamu. Allah di atas langit. Mazhab Imam Syafi'i semua ini. Masjidnya aja masjid Imam Syafi'i ya loh. Masalah mengirim pahala bacaan Al-Quran. Tercelanya akidah Syiah. Saya akan baca sedikit tentangnya. Haramnya ilmu filsafat. Tentunya tentang ketuhanan. Karena filsafat itu banyak cabangnya. Menundukkan akal di bawah wahyu. Al-Quran kalamullah. Haramnya ngalap berkah yang tidak syar'i, karena ada yang syar'i. Nanti mungkin Ivan akan merasakannya, tawaf di Ka'bah ya, cium Hajar Aswad ya. Kemudian iltizam berdoa dengan menempelkan wajah, dada dan 2 telapak tangan di multazam. Kenapa nih insyaallah? Kayaknya jadi kru saya diajak umroh. Habis ini ada yang daftar tuh. Enggak. Ini setelah berapa tahun diajak? Setelah sering dikentutin di mobil ya, Pak ya. Ya, karena dia nyupir saya kentut aja. Tapi saya ngomong. Cuman kadang-kadang mereka juga balas gitu ya. Cuman ketika ulun kalau anu buka jendela, tut, buka jendela. Tapi kalau mereka ditutup semua ngentut. Waduh. Ini kru macam apa emang ini? Tapi enggak ya itu. Sekali aja itulah kada ingat terbuka. Haram baunya mantap. Haramnya memberi selamat hari raya kepada non muslim. Madzhab Imam Syafi'i. Berat Anda kalau mengatakan saya pengikut Imam Syafi'i 100%. Anda harus konsisten. Baca buku ini Anda jadi pintar, serius. Apalagi baca buku beliau yang disertasi S3. Wah, makin pintar Anda. Apa itu? Tentang bantahan terhadap liberal. Luar biasa. Saya belum khatam juga sih, cuman sudah cukup banyak saya baca. Kemudian celaan terhadap sufi ekstrim, bahasan kita di Talbis Iblis. Pengingkaran terhadap wali gadungan, di masjid ini beliau bahas secara terpisah hampir 2 jam kalau gak salah. Fenomena wali majdub, nah ini nih ramai juga nih. Permasalahan Nur Muhammad, wah ini juga ramai nih. Tidak menjadikan mimpi sebagai dalil. Fenomena salat kilat tarawih. Permasalahan status orang tua Nabi Muhammad. Wah, ini paling ramai nomor 22. Iya. Anda bahas ini, Anda Wahabi. Oke. Sedikit ya, saya sampaikan perkataan Imam Syafi'i tentang Syiah. Di antaranya perkataan Imam Syafi'i berkaitan dengan Syiah, dan ini disebutkan dalam Al-Adab Asy-Syafi'i halaman 187 dan selanjutnya. Kata beliau, lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhada bizuri min ar-rafidhah. Karena Syiah itu sudah ada sejak para sahabat masih ada. Walaupun kita tahu kelompok sesat pertama di dalam sejarah agama Islam itu Khawarij. Syiah itu berikutnya. Karena memang terjadinya dua kelompok ini itu di peperangan Siffin. Atau setelah peperangan Siffin antara Ali dan Muawiyah. Disitulah kemudian dua kelompok ini muncul. Tapi Khawarij duluan. Baru kemudian Rafidhah. Jadi inti kejadiannya sama. Kematiannya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ali ingin menegakkan kekhilafahan, Muawiyah ingin kisos dulu, kita habisin nih semua orang yang yakni berkomplot untuk kemudian membunuh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yani mengerikan ya kejadiannya, bagaimana beliau radhiyallahu anhu dikepung ya. Ini menyedihkan juga di saat yang sama. Tapi tentunya kita tidak masuk ke dalam konflik dua orang sahabat ini karena Allah sudah janjikan surga untuk mereka semua. Tapi kalau ingin baca sejarahnya boleh. Sebab kenapa mereka kemudian berijtihad masing-masing. Walaupun kita tahu bahwasanya yang benar Ali bin Abi Thalib. Yang benar Ali bin Abi Thalib. Dia benar dengan ijtihadnya. Dan yakni dia berijtihad dapat satu pahala. Ijtihadnya benar dua pahala. Muawiyah dia dapat pahala. Walaupun dia di posisi yang salah karena dia berijtihad. Tapi kita tidak mendalam untuk membahas konflik ini kenapa. Mereka sudah dijanjikan surga, ngapain kita bahas. Dan mereka sudah bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari para pengikut hawa nafsu yang lebih pendusta daripada Syiah Rafidah. Karena ini sudah keyakinannya. Ini sudah mendarah daging di Syiah, harus berdusta. Kita tahu mereka punya prinsip yang namanya taqiyah, menampilkan atau mengatakan sesuatu yang tidak diyakini. Di Islam kita bahas ini, ada memang, tapi kalau dalam keadaan terdesak. Seperti terdesaknya Ammar bin Yasir, artinya kasarnya pedang sudah di leher. Untuk mengatakan tetap beriman kepada Tuhan-Tuhan, yakni nenek moyang, tapi pedang sudah ada di leher. Sebelumnya bapaknya mati untuk mempertahankan Islam, sebelumnya ibunya mati untuk mempertahankan Islam. Kata para ulama di antaranya Imam Nukathir. Artinya kala itu kalau Ammar mati pun surga Allah sudah pasti. Makanya kan Bilal dia mempertahankan. Disuruh mengatakan atau disuruh beriman kepada Tuhan-Tuhan. Yang sebelumnya dia tetap katakan Tuhan Allah Esa yang satu. Dipanggang di bawah terik matahari yang sangat panas. Kita tahu di Arab lebih panas daripada di sini. di atas kerikil panas, di siang yang sangat panas, ditiban batu besar di dadanya. Enggak bisa kita bayangkan sakitnya. Kata Imam Ibnu Katsir juga bahwasanya kalau dia kala itu mengatakan, "Ya, saya beriman kepada Tuhan-tuhan nenek moyang," enggak apa-apa. Karena dalam keadaan seperti itu. Tapi dia tetap memilih untuk kemudian mengatakan Ahadun Ahad, Tuhan Allah yang Maha Esa cuma satu atau hanya satu. Ammar bin Yasir kasusnya beda. Anda tahu bapaknya itu bagaimana matinya demi mempertahankan Islam? Semua ujung badannya, dua tangan dua kaki, diikat dan diikatkan ke masing-masing satu ekor kuda. Dan kemudian kudanya itu dipecut secara bersamaan hingga kemudian bahasa Banjarnya ya tahambur lah. Hancur tubuhnya di hadapan. Pian kalau misalnya ada orang ngejek bapak pian aja, pian mungkin akan ngasah parang. Ngejek bapak kita doang ya, apalagi ngejek ibu kita. Waduh, udah lupa tuh, udah puluhan tahun ngaji lupa. Mama kita disambati orang, waduh, pembunuhan kita. Iya. Gak usah orang yang umum, orang yang ngaji aja, ibunya dicela, menaik pasti dia. Termasuk diantaranya ibu semua kaum muslimin, ummahatul mukminin, harus marah. Di hadapan ibunya meninggal ditusuk di kemaluannya dengan besi. Demi mempertahankan Islam, ujian kaum muslimin waktu itu luar biasa. Tidak, yakni tidak ada bandingnya tentunya. Sekarang bagian Ammar dan dia mengatakan iya, tapi hatinya tenang beriman kepada Allah, dimaafkan. Sabda Nabi Muhammad, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu 'alaihi." Sesungguhnya Allah mengampuni umatku jika mereka melakukan kesalahan, mereka lupa dan mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu. Jadi taqiyah mengatakan sesuatu, menampilkan sesuatu yang tidak semestinya, tidak cocok dengan hati kita, itu dalam keadaan terpaksa boleh. Kalau Syiah di semua momen. Tidak terpaksa pun mereka melakukan taqiyah. Berdusta. Demi mengelabui semua kita ahlu sunnah, mereka membaur. Supaya semua dianggap bagian dari juga ahlu sunnah, nanti dia rusak dari dalam. Nah, kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah melihat seorang pun yang para pengikut hawa dari para pengikut hawa nafsu yang lebih pendusta daripada Syiah Rafidhah. Mereka tukang bohong. Kemudian, perkataan beliau yang lain juga disebutkan Yunus ibnu Abdul A'la yaqul sami'tu Syafi'i idza dzukira Rafidhah abahum ashadda al-aibi fayaqulu syarru isabah. Yunus bin Abdul A'la berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jika disebut tentang Rafidhah, disebutkan tentang Rafidhah, maka beliau pun mencela mereka dengan celaan yang keras dan beliau berkata, firqah terburuk. Ini ada di kitab ini. Jangan sampai kemudian seorang malah mengaku saya pengikut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, jalan bergandengan sama Syiah. Baca ini perkataan beliau. Ini baru dua. Banyak sekali perkataan Imam Syafi'i tentang Syiah. Bagaimana beliau menyebutkan aib-aib mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita adzan dulu baru kemudian kembali kepada bahasan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة kan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Soal pembagian buku ini serius ya, nanti gini aja, pian yang belum punya daftarkan ke Aksupian, jadi yang beruntung tuh yang hadir malam ini daftarkan ke Aksupian untuk mendapatkan buku Ustaz Firanda ini, biar Anda makin pintar. Ketika pintar enggak nanya saya, baca sendiri. Oke, kembali kepada bahasan, kembali kepada kitab Ustaz Yazid, perhatikan jamaah, sedikitlah itu tentang Syiah, sudah cukup lah. Kalau ini kayaknya, Pit, masih banyak gak, Pit? David, ini masih banyak gak? Masih banyak. Yang belum punya ini juga boleh, kalau ini masih banyak. Masih berdus-dus saya masih punya. Tapi dengan cetakan baru, sampulnya warna biru, Pit ya. Yang Syiah ini belum masih banyak. Halalnya, pian ini mancing-mancing aja. Oke. Kembali halaman 246. Khawarij adalah aliran yang sesat. Mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah serta para pendukung keduanya. Mereka yaitu Khawarij disebut demikian karena menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa Siffin. Prinsip Khawarij yang paling mendasar ada tiga, yang mereka telah menyimpang, sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Pokoknya kalau ada kekerasan, teror dan lain sebagainya, atau yakni prinsipnya para teroris itu mesti yakni ujung-ujungnya adalah pemahaman Khawarij. Satu, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan dan dua hakim radhiyallahu anhum. Betul ya? Kalau enggak salah Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin As atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Bantu saya. Dua sahabat menjadi hakim ketika perang Siffin. Bantu saya. Kalau enggak salah ya, Abu Musa Al-Asy'ari sama Amr bin As atau enggak Sa'ad bin Abi Waqqas. Amr bin As kita tahu sebelum masuk Islam pun dia di antara orang atau dia adalah orang yang diutus Quraisy untuk merayu Raja Najasyi. Karena memang dia negosiator, jago ngomong. Diutus oleh orang-orang Quraisy untuk pergi ke Ethiopia, Habasyah, untuk merayu Raja Najasyi agar kemudian memulangkan kaum muslimin yang hijrah ke sana dengan menjelek-jelekkan kaum muslimin. Bahwasanya ini kaum muslimin ini semuanya ini yang minta suaka padamu hei raja. Ah, ini orang-orang buruk. Kembalikan mereka ke Mekah biar kami yang ngurus. Di antaranya yang diutus adalah Amr bin As. Siapa? Hah? Tapi Abu Musanya benar. Putih apa sama siapa? Amr bin As ya, benar ya? Iya, Amr bin As. Saya ingat Amr bin As. Jadi di antara yakni prinsip orang-orang Khawarij selain mengkafirkan Ali dan Uthman Itu dua hakim radhiyallahu anhu. Maksudnya adalah yakni Amr bin As dan Hudzaifah ibnul Yaman. Anda mengkafirkan satu sahabat saja bisa mengeluarkan Anda dari Islam, apalagi banyak. Jadi dalam hal mengkafirkan sahabat, Khawarij dan Rafidhah sama. Mirip. Walaupun disebutkan Syiah itu ada yang paling ringan, yaitu namanya Syiah Zaidiyah, disebutkan mereka menghormati sahabat. Perlu ingat juga ini diantara keterangan Ustaz Firanda waktu beliau masih ceramah di Madinah. Tapi kalau Anda tanya kepada mereka, bagaimana pendapat Anda tentang Muawiyah bin Abi Sufyan? Oh, kalau yang satu itu kafir. Sama aja. Enggak bisa dikatakan ringan juga kesesatan Anda ketika Anda mengafirkan seorang sahabat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala surga untuk mereka. Bahkan secara individu sebagian di antara mereka dapat janji dari Nabi Muhammad akan surganya mereka. Kita yang ngomong ini, na'udzubillah, apalagi yang mencela ini, jelas saja enggak. Oke. Kemudian yang kedua, wajib keluar atau berontak dari penguasa yang zalim. Ya. Penguasa yang zalim. Yang menaikkan harga minyak, wah macam-macam. Banyaklah kezalimannya ya. Enggak sempurnalah pemerintah kita ya, tapi kebaikannya juga ada. Pelaku dosa, ini sudah kita bahas, yang poin nomor 3 sudah kita bahas. Pelaku dosa besar adalah kafir dan di akhirat kekal di api neraka, ini sudah kita bahas. Ini keyakinan mereka tentang makna iman. Nah, sekarang bagaimana sikap pertekannya Ahlus Sunnah di antara dua kelompok sesat ini, yaitu Rafidhah dan Khawarij, khususnya berkaitan dengan pembahasan para sahabat. Makanya jamaah, kalau kita membahas prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mesti ada bahasan khusus tentang prinsip kepada para sahabat. Prinsip terhadap para karomah, para wali. Itu mesti poin terpisah. Karena di situ banyak orang yang sesat dalam pembahasannya. Makanya dia pembahasan terpisah. Jadi prinsip dasar bukan cuma rukun iman, tapi makna iman, bagaimana menyikapi para pelaku dosa besar, bagaimana menyikapi pemimpin yang zalim, bagaimana sikap terhadap para sahabat, karomah para wali, bagaimana menggunakan dan memakai dalil, prinsip yang begitu banyak. Oke. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau, sedangkan Ahlus Sunnah mereka mencintai seluruh sahabat, menempatkan mereka pada kedudukan yang sesuai tanpa ghulu berlebih-lebihan dan tanpa menyia-nyiakan. Tengah-tengah. Jom ingin sebutkan lebih detail sedikit berkaitan dengan sikap pertengahan ini dari usul Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan. Kata beliau, wa min usuli Ahli Sunnati wal Jamaah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selamatnya hati mereka dari membenci, selamatnya lisan mereka dari mencaci maki. Siapa? Semua para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah prinsip Ahlus Sunnah. Hati mereka selamat dari membenci, lisan mereka selamat dari mencaci maki, semua sahabat siapapun mereka. Siapa itu sahabat? Di antara definisi yang paling mudah tentunya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Barang siapa yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad hidup waktu itu, bukan jumpa dalam mimpi. Karena sampai sekarang dan nanti pun insyaallah ada sebagian orang yang mendapatkan karamah. Dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Apakah dia sahabat? Bukan. Tapi dia punya kemuliaan. Kenapa? Mimpi ketemu Rasul. Bukan orang standar. Bukan orang standar. Mau nyawa standar. Itu kemuliaan untuk orang tersebut. Karena bermimpi bertemu dengan makhluk paling mulia. Tapi bukan sahabat. Barang siapa yang bertemu dengan Rasulullah kala itu, ketika beliau masih hidup, mukminan bihi, beriman kepadanya, yang bertemu tapi tidak beriman, bukan sahabat. Abu Jahal ketemu, Abu Lahab ketemu, Abu Thalib ketemu banget. Tapi apakah dia sahabat? Enggak. Kenapa? Enggak beriman. Wa mata ala dzalik, dan meninggal di atas iman. Karena ada sebagian yang bertemu beriman dan murtad, ada tapi sangat sedikit. Itulah sahabat. Di mana prinsip kita, hati kita harus aman dari membenci, lisan kita harus aman dari mencaci maki, naudzubillah, apalagi mengkafirkan semua sahabat. Dan Nabi Muhammad, kata Imam Fakhrur Razi, kurang lebih para sahabat itu kurang lebih ketika Nabi Muhammad SAW meninggal itu berjumlah 114.000. Banyak sekali. 114.000 sahabat ketika Nabi Muhammad meninggal. Radiyallahu anhu ajma'in. Dan belum sebutkan tadi ketika membaca tentang mereka, bahwasanya sikap kita untuk tidak masuk ke perselisihan di kalangan para sahabat itu prinsip. Enggak perlu. Enggak ada gunanya. Siapa Anda memangnya? Tapi kalau ingin mengetahui sebab perselisihan, hikmah dibalik perselisihan mereka, silahkan. Tapi jangan sampai kemudian ketika Anda mempelajarinya, timbul rasa sedikit merendahkan mereka. Sedikit kemudian, ya ini mungkin menghina mereka. Ah, kayak kita-kita juga, tau-taunya perang-perang juga. Karena yang mati waktu itu ribuan. Perang Siffin itu yang mati ribuan. Bukan jumlah yang sangat sedikit. Wallahualam bissawab. Di antara riwayat menyebutkan bahwasanya memang untuk setiap pemimpin ada saja penghasutnya. Ya. Karena pasti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah secara pribadi tidak ingin adanya perpecahan ini. Tapi di setiap kubu mesti ada setannya yang menghasut, ayo pemimpin, ayo kita perang aja udah. Kita di atas kebenaran, apalagi digituin ya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Disebutkan di sini, kama wasafahum Allah bidzalika fi qawlihi ta'ala lamma dzakara al-muhajirin wal anshar wa athna 'alaihim. Kenapa di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, selamatnya hati mereka dari membenci, selamatnya lisan mereka dari mencaci maki semua para sahabat? Ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala sifati mereka dalam Al-Qur'an. Ketika Allah menyebutkan muhajirin dan ansar, Allah mensifati mereka dan memuji mereka. Tidaklah Allah memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala meridhai. Seperti di surah yakni Al-Hasyr ayat 10, juga kemudian yang sering kita baca Taubah ayat 100. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yakni meridhai orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Para sahabat Nabi Muhammad al-Muhajirin dari Mekah ke Madinah. Dan para sahabat Nabi Muhammad yang sudah di Madinah, orang-orang Ansar. Radiyallahu anhum wa radu'an, kata Allah. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun demikian kepada Allah. Kita tahu di antara pahala tertinggi yang didapatkan oleh orang yang masuk surga, itu keridhaan Allah. Bukan cuma memandang wajah Allah. Allah meridhai. Itu di antara nikmat tertinggi. Para sahabat di dunia mereka sudah dapatkan itu. Amalan biqouli sallallahu alaihi wasallam, juga praktek dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Rawahul Bukhari Muslim. Juga kenapa hati kita ini harus selamat dari membenci, lisan kita ini harus selamat dari mencaci maki para sahabat? Karena kita praktekkan sabda Nabi Muhammad ini. Kata beliau, janganlah kamu mencela sahabatku. Pian tahu kenapa sabda ini disebutkan? Sabda ini untuk Khalid bin Walid. Beliau sabdakan ini untuk Khalid bin Walid. Ketika itu beliau mencela seorang sahabat yang lain. Apalagi kita, ini untuk sahabat. Walaupun tentunya faedahnya untuk semua kaum muslimin. Jangan kamu cela sahabatku. Demi yang jiwaku berada di tangannya, jika salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas. Belum sering sampaikan ini untuk para jamaah untuk menghitungnya. Pegunungan Uhud itu total luasnya 8 kilo. Tingginya kurang lebih 300 meter. Dan kita tahu semua gunung itu yang terlihat hanya 30%. 70%-nya menghujam ke bumi. Oke, misalnya kita hitung yang di atasnya doang, silakan. 300, berapa volumenya itu? Tingginya kurang lebih 300 meter, total pegunungannya 8 kilo. Atau Anda kalau misalnya pengen hitung full, 300 itu ya hanya 30%-nya. 70% yang menghujam ke bumi karena dia menjadi pasak untuk bumi ini adalah 70%. Kalikan aja, berapa ton itu? Tolong dikalikan, yang punya handphone. Artinya orang terkaya sekarang pun tidak akan punya harta sebanyak itu. Sebesar Gunung Uhud emas. Bahkan orang yang yakni mengumpulkan minyak juga enggak sebesar Gunung Uhud. Ya segudang aja dia. Dan dapat polisi juga ya. Udah capek-capek nyimpen gitu ya biar nanti mahal, ketahuan polisi. Dijual murah ya, rugi jadinya. Aduh, siapa suruh menimbun? Berikan kemudahan untuk kaum muslimin. Ya, Anda punya dapat untung sedikit, tapi kuantitasnya banyak kan udah kaya juga Anda. Udah, mudah. Kasian para pedagang gorengan. Kasian juga kita pencinta gorengan. Aduh, minyak, minyak. Aduh. Luar biasa. Tapi tentunya selalu ada solusi ya. Gak ada minyak, ya kita panggang lah. Gak bisa dipanggang, ya kita ya rebus lah ya. Anda bisa bayangkan gorengan rebusan tuh gimana. Namanya aja gorengan tapi direbus ya. Cil, nukar gorengan Cil. Nih, ini pais ya yang ngarannya. Pais. Oke, jamaah dan juga pemirsa. Jika salah seorang di antara kalian berinfak sebesar Gunung Uhud emas, tidak akan bisa mengalahkan infaknya seorang sahabat satu genggam ataupun separohnya. Dan infaknya sahabat di sini bukan emas. Di antara keterangan hadis ini, ya infak mereka dalam bentuk gandum, kurma, segenggam atau separohnya. Enggak bisa dikalahin. Sahabat radhiyallahu ajma'in. Kata Syekh Shalih Fauzan, khilafan lil mubtadi'ah min ar-rafidhi wal khawarij alladzina yasubbuna as-sahabah wa yajhaduna fadailahum. Beda sekali prinsip kita ini, ahlu sunnah. Hati selamat dari mencela, hati selamat dari membenci, lisan selamat dari mencaci maki semua sahabat. Beda itu dengan yakni ahlul bid'ah. Di antaranya adalah Rafidhah, persis bahasan kita. Dan juga Khawarij, persis bahasan kita. Di mana mereka mencela sahabat dan mengingkari keutamaan sahabat. Rafidhah mengkafirkan semua sahabat kecuali tiga orang tadi. Sedangkan Khawarij mengkafirkan Ali, Uthman dan kemudian beberapa sahabat yang lain. Sama aja berarti Anda bukan lagi yang mencaci maki, Anda mengkafirkan sahabat. Na'udzubillah. Bahkan kata Nabi Muhammad untuk satu Abu Bakar As-Siddiq saja ya. Jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dan semua iman penduduk dunia, iman dia lebih berat. Ini satu orang doang. Radhiyallahu anhu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Makanya mereka benci sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Wa yara ahlu sunnah anna al-khalifata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Dan ahlu sunnah juga memiliki prinsip bahwasanya khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Ini adalah urutan kekhilafahan dan juga urutan keutamaan individu. Walaupun tentunya ada sebagian para ulama yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Uthman. Tapi ini prinsip. Ini urutan kekhilafahan dan urutan keutamaan secara individu. Walaupun tentunya ada khilaf antara Uthman dan Ali. Sebagian ulama ada yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Uthman. Karena sebab-sebab tertentu. فَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ وَاحِدٍ مِنْ هَاُولَىٰ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ. Maka barang siapa yang mencela kekhilafahan salah satu di antara mereka, nah ini makanya, kalau kita terlalu mendalam untuk kemudian membahas tentang perselisihan mereka, atau mencari kesalahan mereka, di mana kita pasti akan dapatkan kesalahan seorang sahabat siapapun, karena dia manusia, pasti punya salah kok. Tapi kalau karena itu kemudian Anda, yakni hormat Anda atau bahkan Anda mencela kekhilafahan, contohnya Ali bin Abi Thalib, fahuwa adhallu min himari ahli, maka orang tersebut lebih sesat daripada keledai. Kenapa? Keledai itu adalah binatang yang harus dituntun. Jika Anda ajarkan dia untuk pergi dari titik A ke titik B 1-2 kali, setelah itu yang ketiga Anda memikirkan dia akan hafal tujuan dan bisa kembali, Anda salah. Dia enggak bisa balik. Ya, itulah keledai. Tapi pasti ada hikmah kenapa dia diciptakan. Pasti ada hikmah kenapa keledai diciptakan, bahkan Allah sebutkan suaranya sangat buruk, suara keledai. Pasti ada hikmah di balik kenapa babi diciptakan, kita enggak boleh memakannya. Ya, ada hikmah di balik penciptaan semuanya. Cuman itulah sifat keledai. Binatang yang sangat bodoh kalau bisa kita katakan. Karena kita tahu ya, ada binatang-binatang yang punya kecerdasan kalau bisa kita katakan. Yang pertama kalau enggak salah simpanse. Iya. Dari variannya monyet, simpanse itu di nomor satu. Dua, dolphin itu apa ya? Lumba-lumba. Jangan ditambahin si lumba-lumba. Nah, itu Bondan Prakoso. Yang seumuran saya tahu itu. Yang ketawa itu berarti seumuran saya. Bondan dulu penyanyi cilik, bukan pemain bass. Di sana ada tuh, bakso Bondan. Tapi kalau yang maknyus, itu udah meninggal. Bondan Winarno. Ini pengajian apa sebenarnya? Ini Syaban loh nih. Lumba-lumba terus... apa lagi ya yang cerdas-cerdas ya, anjing masuk kalau nggak salah, anjing masuk. Makanya di surah Al-Maidah juga disebutkan kalau kita mendidik anjing untuk kemudian menerkam yani buruan, mati dengan terekaman anjing mukallibin, anjing yang terdidik, halal dagingnya karena dia bisa dilatih. Apalagi anjing-anjing kemudian biasanya dipelihara oleh kepolisian untuk ngendus narkoba, untuk macam-macam kan, itu mereka punya kecerdasan luar biasa. Apa gitu? Ada 5 lah binatang yang pintar-pintar ya. Kalau kucing bukan pintar, kadang-kadang nyebelin. Iya. Antum ya, anu sama kucing ya. Antum hus gitu ya. Hus gitu. Dia pasti noleh. Siapa yang ngehusin dia? Praktekan aja nanti. Habis itu dia melengos. Gitu, coba aja. Kadang-kadang nyebelin kucing itu. Maksudnya, ente doang kayak gitu. Apalagi kucing-kucing yang pakai rahang tuh, kucing yang ada rahangnya tuh, kucing-kucing preman. Bah, pian jangankan pian husu yang anteng aja dia. Au. Maksudnya, apanya wajah kayak gitu. Kucing keren. Aduh. Tapi saya suka kucing. Oke. Yani lebih sesat daripada keledai. Lebih bodoh daripada keledai. Artinya orang yang mencela sahabat, Anda enggak tahu diri. Ya. Mereka dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara individu. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan sisa sahabat dia dijanjikan langsung secara lisan, spesifik terpisah hadis para sahabat subhanallah. Kenapa disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dia lebih sesat daripada seekor himar, di mana dia binatang yang sangat bodoh? Yang rada pintar paling keledai yang temannya srekan, tapi rata-rata bodoh. Limukhalafatin nassi wal ijma' ala khilafati ula ala hadha at-tartib. Karena dia menyelisihi nas firman Allah, sabda Nabi Muhammad dan juga tentunya ijma' para ulama tentang urutan kekhilafan ini dan tentunya juga urutan secara individu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah antara Syiah yang mengkafirkan yakni para sahabat dan juga Khawarij yang juga mengkafirkan para sahabat dan mengingkari keutamaan mereka. Tidak, kita malah menghormati, mencintai, memuliakan, apalagi sahabat di saat yang sama dia Ahlul Bait. Waduh. Itu bertingkat penghormatan kita, cinta kita, pemuliaan kita tuh bertingkat. Dia sudahlah sahabat, dia Ahlul Bait. Kayak Ali, kayak Abbas, semua anaknya Abbas dan semua keturunannya sampai sekarang kita hormati. Subhanallah. Itulah prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Saya ulang lagi ya, bapak-bapak yang betul-betul ingin memiliki buku ini, daftar ya. Daftar ke Akhsubian. Kalau yang akhwat ke istrinya Sufyan, daftar. Insya Allah, mudahan ada keberkahan Ramadan, Anda dapatkan buku ini, jadi orang pintar ya. Habis itu Anda buka praktek. Orang pintar, buka praktek. Jadi dukun ya. Udah jadi dukun, namanya Dedi lagi. Dedi dukun. Nah, sepertinya tidak ada pertanyaannya, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah. Salah dan khilafulun, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selalu keistiqomahan dalam menjalani Islam ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.